pesawat terbang, selalu mendarat di mana saja, hingga ku tersesat, hilang tujuan. Beruntung ada kamu, beruntung ada kamu. Pagi, aku nikahi pujaan hati. Aku pun telah siap untuk terbang lagi bersama kamu, bersama kamu.